Dijawab memang benar apabila kontan dan kredit nilainya sama. Apabila kontan dan kredit sama, maka kontan lebih baik daripada kredit. Orang jual mobil misalnya kontan 100 juta, di kredit juga 100 juta. Tentu kita lebih suka dibayar kontan daripada kredit. Tetapi kalau dia jual mobil kontan 100 juta, di kredit jadi 150 juta, tentu dia memilih yang kredit daripada yang kontan. Maka dunia dengan akhirat tidak ada bandingannya sama sekali. Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad menjelaskan, tidaklah dunia dibanding dengan akhirat kecuali seperti jari kalian dimasukkan ke dalam air laut kemudian diangkat. Maka perhatikanlah apa yang menempel di jari itu. Jadi air yang menempel di jari ibarat kenikmatan dunia dan segala isinya, sedangkan air yang di tengah samudra ibarat kenikmatan akhirat. Maka orang yang memilih dunia daripada akhirat, dia memilih yang sedikit, dia memilih yang fana, dia memilih yang akan hilang. Adapun akhirat, maka dia banyak, dia kekal yang tidak ada kata limitnya. Maka orang-orang yang cerdas, mereka mencari akhirat, mencari akhirat, dan dunia tidak dilupakan. Itulah prinsip hidup yang benar. Cari olehmu kehidupan akhirat dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Bukan mencari dunia dan lupa akhirat, tapi cari akhirat. Dunia sekedar jangan dilupakan. Perasaan seperti ini lebih mengedepankan akhirat daripada dunia bisa muncul, bisa tumbuh dengan melihat perjalanan hidup salafun saleh, orang-orang saleh terdahulu. Yang terdepan adalah para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Maka pembicaraan kita pada siang hari ini adalah meneladani seorang sahabat terkenal, riwayat hadis terbanyak, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak ragu lagi, semua kaum muslimin pasti telah mengenal sahabat yang satu ini, yang menjadi bintang terang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau masih adakah umat Islam yang belum mengenal siapa dia? Jadi Abu Hurairah bintang terang, karena al-alimi al-abidi kafatil qamar al-sairil kawakib. Orang alim dibanding dengan ahli ibadah seperti rembulan di malam purnama dibanding dengan seluruh bintang yang ada. Orang alim yang mengajarkan ilmunya ibarat rembulan yang terang. Ahli ibadah yang beribadah untuk dirinya ibarat bintang. Dia bersinar tapi hanya menerangi dirinya. Tetapi rembulan, dia bersinar dan dia menerangi yang lain. Zaman jahiliyah, orang memanggilnya Abdul Syams. Setelah Allah memuliakan dengan Islam dan mempertemukannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun bertanya kepada Abu Hurairah, "Siapa nama Anda?" Dia menjawab, "Abdul Syams." "Bukankah engkau Abdul Rahman?" tanya Rasulullah. Maka kata Abu Hurairah, "Betul, Abdul Rahman ya Rasulullah." Maka itulah nama yang dikenal, Abdurrahman bin Sahra, nama Abu Hurairah, yang orang tidak mengenal nama aslinya. Orang hanya tahu namanya Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman bin Sahra. Kenapa dia disebut dengan Abu Hurairah, bapaknya kucing betina? Karena dia pernah hadir di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada yang bergerak di balik bajunya. Ternyata dia menyembunyikan kucing di balik bajunya. Dan ditanya, "Apa itu wahai Abdurrahman?" Dijawab, "Kucing." Nah, kucing dalam bahasa Arabnya hirrah. Maka semenjak itulah dia dikenal dengan Abu Hurairah, bapaknya kunci. Karena biasa orang Arab menamai dengan kebiasaan orang. Kalau orang senang main kucing, dibilang bapaknya kucing. Tetapi jangan salah, orang menamai kan kucing binatang kesayangannya. Sehingga kalau dia nabrak kucing, harus berhenti mobilnya, lalu diambil kucingnya, dibawa pulang, dia mandikan, dia kafankan, kemudian dia kubur layaknya mengubur manusia. Karena kalau tidak, nanti akan timbul kesialan. Ini tatayur. Kesayangan Nabi bukan kucing, tapi kesayangan Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Itu marfu'ah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia masuk Islam dengan perantaraan Tufail bin Amr ad-Dawsi. Islam masuk ke negeri suku Daus kira-kira awal tahun ke-7 Hijriah, yaitu ketika dia menjadi utusan kaumnya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Setelah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemuda Daus ini memutuskan untuk berkhidmat menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menemani beliau. Karena itu ia tinggal di masjid di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar dan menjadi imam selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ini kurang lebih 3 tahun Abu Hurairah berjumpa dengan Nabi. Tetapi Abu Hurairah memiliki ilmu yang sangat luas, bahkan terluas tentang hadis, ranking 1 meriwayatkan hadis, lebih tinggi daripada istri beliau tercinta Aisyah radhiyallahu anha. Paling banyak. Ini menunjukkan ada kalanya orang belajar cuma sebentar, tapi dia menguasai ilmu yang banyak. Sahabat-sahabat yang lain banyak bergaul dengan Nabi dengan waktu yang lama, tetapi tidak meriwayatkan sebanyak Abu Hurairah. Abu Hurairah cuma 3 tahun, tapi dia terbanyak. Maka ngaji juga begitu. Ada yang sudah lama ngaji tapi tidak tahu apa. Ada yang baru ngajinya tapi dia langsung diberikan karunia banyak ilmu. Karena Abu Hurairah berdoa agar jangan dilupakan kalau dia mendengar hadis Nabi. Maka didoakan oleh Nabi agar tidak lupa, maka dia tidak lupa. Kalau ngaji Abu Hurairah serbannya digelar di depan Nabi. Selesai ngaji diikat serbannya di kepalanya. Lalu didoakan agar jangan lupa, maka dia tidak lupa tentang hadis. Antum nggak bisa ikut-ikutan pecinya dibuka kan? Selesai ngaji kemudian dipakai, biar nggak lupa, tetap saja lupa. Bukan sorbannya, bukan pecinya, tetapi doa Nabi yang mulia itu yang membuat Abu Hurairah kuat hafalannya. Di samping beliau pun belajar ba'da Isa sampai menjelang subuh. Maka pesan Nabi yang mulia kepada Abu Hurairah 3. Jangan lupakan witir 1 rakaat sebelum tidur. Lalu jangan tinggalkan duha 2 rakaat. Dan jangan tinggalkan puasa 3 hari tiap bulan. Di tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Nabi memesankan kepada Abu Hurairah bukan tahajud 11 rakaat tetapi 1 rakaat sebelum tidur. Karena beliau belajar ba'da Isya sampai menjelang subuh. Kalaupun siang dia ngantuk wajar karena dia malam belajar. Kalau antum ngantuk tawa nonton bola, kalah lagi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ahli ibadah. Dia pernah mengajak ibunya untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi ibunya menjawab sambil mencelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata yang menyedihkan dan menyakiti hati. Lalu dia pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Lalu Abu Hurairah ditanya, "Mengapa kau menangis wahai Abu Hurairah?" Maka ia menjawab, "Aku tidak bosan-bosannya mengajak ibuku masuk Islam, tetapi ibu masih menolak. Hari ini ku ajak dia untuk masuk Islam, tetapi ia mengucapkan kata-kata yang tidak pantas mengenai engkau ya Rasulullah, sampai aku tidak kuat mendengarnya. Tolong doakan ya Rasulullah, semoga ibuku tergugah untuk masuk Islam." Maka Rasulullah mendoakan semoga hati ibu Abu Hurairah terbuka untuk masuk Islam. Didoakan. Maka pada suatu hari ketika dia pulang ke rumahnya, bukanlah menepati pintu rumah ibunya tertutup. Di dalam terdengar bunyi gemercik air. Setelah hendak masuk, terdengar ibunya berseru, "Tunggu di tempatmu wahai Abu Hurairah." Agaknya ibunya sedang berpakaian. Tidak lama kemudian masuklah. Lalu ibunya mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ibunya masuk Islam dengan doa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu pelajaran yang menarik buat kita. Apabila kita mendakwahi keluarga kita, mertua kita, ibu kita, bapak kita, istri kita, suami kita, sulit didakwahi, maka jangan lupa doakan. Doakan. Bangun di malam hari, kemudian doakan mereka agar mereka dapat hidayah. Minta kepada orang saleh agar mendoakan keluarga kita agar diberi hidayah. Karena hati ada di jari jemari Allah yang Maha Rahman. Ialah yang membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Seringkali dakwah kita kepada keluarga bukan disambut dengan tangan terbuka, dengan lapang dada, tetapi justru permusuhan yang ada. Kenapa? Mungkin dakwah kita tidak ikhlas. Mungkin kita menggurui keluarga kita merasa lebih pintar dari mereka. Abu Hurairah tidak. Abu Hurairah datang kepada Nabi, minta agar Nabi mendoakan ibunya. Maka Allah bukakan. Allah bukakan hati ibunya, kemudian masuk. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mencintai Rasulullah sampai mendarah daging. Dia tidak pernah bosan melihat wajah beliau. Katanya, "Bagiku tidak ada yang lebih indah dan lebih cemerlang selain wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penglihatanku. Seolah-olah matahari sedang memancar di wajah beliau." Jadi senang hadir duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bosan menuntut ilmu. Abu Hurairah senantiasa mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dapat memeluk agama Islam. Ia berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki Abu Hurairah untuk masuk Islam. Segala puji bagi Allah yang telah mengajari Abu Hurairah Al-Qur'an. Segala puji bagi Allah yang telah memberi karunia kepada Abu Hurairah menjadi sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dia sering mengucapkan segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Ini alhamdulillah, alhamdulillah. Maka sering-seringlah kita mengucapkan pujian kepada Allah. Karena Allah memberikan nikmat kepada kita sebagai muslimin. Allah memberikan nikmat kepada kita sebagai mukminin. Karena nikmat yang sebenarnya adalah nikmat iman. Bukan nikmat itu adalah nikmat makan dan minum. Nikmat makan dan minum, nikmat syahwat, itu jangankan kita. Hewan juga merasakan nikmat makan dan minum. Hewan juga merasakan nikmat syahwat. Maka bukan itu nikmat yang sebenarnya. Kalau nikmat yang dimaksud adalah harta yang banyak, orang kafir kadang-kadang hartanya lebih banyak daripada kita. Tapi nikmat yang sebenarnya adalah nikmat iman yang membedakan kita dengan orang kafir. Maka bersyukurlah atas nikmat iman dan nikmat Islam. Sebagaimana besar cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka begitu juga cintanya kepada ilmu, sehingga ilmu menjadi kegiatan dan puncak cita-citanya. Hari-harinya dia pakai untuk menuntut ilmu, untuk menghafal ilmu. Zaid bin Thabit pernah bercerita, pada suatu ketika saya dan Abu Hurairah serta seorang sahabat yang lain berada di masjid. Kami berdoa kepada Allah dan berzikir. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Lalu beliau duduk di dekat kami. Karena itu kami pun diam. Kata Rasulullah SAW, "Ulangilah doa dan zikir yang kalian baca." Lalu saya, kata Zaid bin Thabit, dan sahabatku yang seorang lagi membaca doa. Lalu Rasulullah mengaminkan. Kemudian Abu Hurairah membaca doa juga. "Ya Allah, saya memohon kepadamu apa yang dimohon oleh kedua sahabatku ini. dan saya memohon kepadamu ilmu yang tidak saya lupakan. Lalu Rasulullah SAW mengaminkan doa Abu Hurairah. Kata kami, kami juga akan memohon kepada Allah ilmu yang tak kami lupakan pula. Jadi ketika Zaid bin Thabit berdoa dengan sahabatnya, Nabi mengaminkan. Abu Hurairah belum doa. Kemudian Abu Hurairah baru doa. Apa doanya Abu Hurairah? Ya Allah, saya memohon kepadamu seperti yang dimohon oleh dua sahabatku ini, dan saya punya tambahan mohon kepadamu ilmu yang tidak dilupakan. Dan Nabi mengatakan amin. Amin. Maka dua sahabatnya iri karena Abu Hurairah minta ilmu yang tidak dilupakan. Kata sahabatnya, aku pun akan memohon kepada Allah ilmu agar tidak dilupakan. Apa kata Nabi? Kalian telah didahului putra Bani Daus. Kamu sudah keduluan Abu Hurairah. Tidak diaminkan oleh Nabi. Sudah keduluan. Ini menunjukkan apa? Yang terpikir di benak Abu Hurairah melebihi dua sahabatnya, yaitu ilmu. Cita-citanya adalah ilmu, agar berilmu. Karena ilmu itulah, orang yang telah menguasai ilmu, dia akan bahagia dunia dan akhirat. Menguasai dunia dengan ilmu, mendapatkan akhirat juga dengan ilmu. Maka siapa yang diberi ilmu, maka dia telah diberi pemberian yang besar, diberi pemberian yang banyak. Sebagaimana cintanya kepada ilmu untuk dirinya sendiri, begitu juga dia mencintai ilmu untuk orang lain. Pada suatu hari dia lewat di pasar Madinah. Dia ngeri melihat orang banyak disibukkan dengan dunia. Mereka tenggelam dalam berjual beli, menerima atau memberi. Abu Hurairah menghampiri mereka seraya berkata, alangkah sibuknya kalian. Jadi sibuk sekali kalian dagang. Wahai penduduk Madinah, alangkah sibuknya kalian berdagang. Bagaimana pendapat anda tentang kesibukan kami, wahai Abu Hurairah? Ini kenapa? Apa kami salah dagang? Maka Abu Hurairah mengatakan, harta warisan Rasulullah SAW sedang dibagi-bagi orang. Sayang sekali kalian ada di sini. Mengapa kalian tidak pergi ke sana mengambil bagian? Warisan Rasulullah lagi dibagi-bagi. Di mana? Di mana, kata mereka? Di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun segera pergi ke masjid. Abu Hurairah ditinggal di pasar menunggu mereka kembali. Tungguin Abu Hurairah di pasar. Para pedagang lari ke masjid karena ada harta warisan Nabi mau dibagi-bagi. Mereka datang. Lalu setelah mereka datang, dia mengatakan, wahai Abu Hurairah, kami datang ke masjid. Kami masuk ke dalam, tetapi tidak ada orang membagi-bagikan sesuatu. Tidak ada harta dibagi-bagi di sana. Kata Abu Hurairah, apakah kalian tidak melihat banyak orang di masjid? Tanya Abu Hurairah. Iya, ada. Tetapi mereka ada yang sholat, ada yang membaca Quran, ada yang belajar tentang halal dan haram. Kata Abu Hurairah, bodoh sekali kalian. Mereka itu sedang membagi-bagi harta yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu, qala Allah, qala Rasul, itulah warisan Nabi. Itulah warisan Nabi yang lebih berharga daripada harta kalian di pasar ini. Bodoh sekali kalian, kata Abu Hurairah. Jadi hadis Nabi, ayat Quran itu warisan Nabi. Siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang besar. Maka Abdullah bin Mas'ud ketika melihat ada berkerumun orang sedang belajar hadis, dulu berkerumun orang, ditanya, wahai Abdul Rahman, sedang apa mereka? Sedang apa mereka berkerumun? Maka dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud, mereka sedang membagi-bagi warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita duduk di masjid seperti ini untuk mendengarkan qala Allah, qala Rasul, kita sedang mengambil warisan Rasul. Adapun mereka yang sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan perdagangannya, sibuk mencari harta, mereka sedang menerima bagian warisan para raja, warisan Qarun. Harta itu warisan para raja. Sedangkan ilmu itu warisan para nabi dan rasul. Pada mulanya hidup Abu Abdurrahman, ini Abu Hurairah, menderita. Kadang-kadang dia terpaksa absen menghadiri majlis taklim Rasulullah karena lapar, karena kesulitan hidup yang tidak dialami oleh orang lain. Dia pernah menceritakan tentang dirinya. Pada suatu hari saya sangat lapar, sehingga kuikatkan batu di perutku. Abu Hurairah apa? Buat mengganjil perutnya diikat batu. Dalam satu riwayat dia tekankan ke batu. Di Madinah banyak batu-batu besar. Sampai hari ini ditekankan perutnya ke batu. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat, melihat Abu Hurairah yang sedang menekankan perutnya ke batu. Nabi pun memanggilnya, Bahir Sa'al, wahai Abu Hurairah, kemari. Kemudian Abu Hurairah pun mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang. Sampai di rumah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapati gelas susu di rumah istrinya, dan Nabi bertanya, dari mana ini? Dari mana susu ini? Maka istrinya menjawab, diantar oleh si fulan untuk anda. Jadi susu ini hadiah dari tetangga untukmu ya Rasulullah. Wadaw lagi lapar banget, melihat ada susu segelas. Dalam benak Abu Hurairah, buat saya dengan Rasul segelas cukuplah. Tetapi Nabi mengatakan, wahai Abu Hurairah, panggil Ahlu Suffah kemari. Ahlu Suffah itu orang yang tidur di belakang masjid Nabi, yang jumlah mereka antara 40 sampai 70 orang. Mereka yang masuk Islam dan diusir oleh keluarganya sehingga tidurnya di masjid. Yang haji maju ke depan, biar yang sholat ada tempat. Maka perasaan Abu Hurairah, susu cuma segelas. Saya lapar, masa suruh manggil Ahlu Suffah? Iya, kalau mereka enggak datang. Kalau datang, bagian apa saya? Cuci gelas. Tetapi karena ini perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah sami'na wa ata'na, dipanggilnya Ahlu Suffah datang. Maka Ahlu Suffah pun datang semuanya. No, kan benar juga datang semua. Begitu sudah datang Ahlu Suffah, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Abu Hurairah, berikan minum kepada mereka. Jadi air yang segelas itu diberikan minum kepada sahabat. Suruh minum. Minum sebelahnya, baru kasih sebelahnya lagi. Minum. Habis sebelahnya, minum sebelahnya lagi. Sampai semuanya minum. Dan air di gelas itu tidak habis. Susu yang ada di gelas masih tersisa. Ini mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sahabat minum dikit-dikit, bukan. Mereka minum, tapi air masih ada. Minum masih ada. Ah, itu mukjizat. Selesai semuanya minum, maka Nabi mengatakan, ya Bahir, baqitu ana wa anta. Wahai Abu Hurairah, tinggal saya dan kamu. Kata bertobaan ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Dan nungguin dari tadi. Sudah lapar sekali Abu Hurairah. Kemudian Nabi katakan, istirahat, minum. Abu Hurairah pun minum. Lalu diberikan sama Nabi. Kata Nabi, istirahat, minum lagi. Abu Hurairah minum lagi. Kemudian diberikan sama Nabi. Kata Nabi, istirahat, minum lagi. Lalu diminum lagi Abu Hurairah. Gak habis-habis. Kata Nabi, minum lagi. Ya Rasulullah, gak ada lagi tempat di perutku. Kenyang Abu Hurairah. Kemudian baru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminumnya. Hadis yang mulia ini menjelaskan bahwasanya Abu Hurairah di awal Islam dalam keadaan miskin sampai kelaparan, bahkan dalam satu riwayat pingsan karena lapar, lalu diinjak lehernya oleh orang Arab. Bukan diinjak dimatiin, bukan. Maksudnya orang Arab kalau mengobati orang gila yang kesurupan itu diinjak lehernya di sini. Atau orang Jawa diingel-ingel biar dia bangun. Kata Abu Hurairah, wa ma bi junun walakin arju', saya enggak gila, saya lapar. Dikira gila, dikira Nah, saking susahnya hidup Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kehidupan susah tidak menghalangi untuk menuntut ilmu. Juga dari hadis yang mulia ini menunjukkan bolehnya seseorang minum makan di rumah saudaranya kaum muslimin. Boleh datang minum di sana, makan di sana, apalagi kalau tuan rumahnya mempersilahkan. Hadis ini menunjukkan pentingnya sami'na wa ta'na dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita sami'na wa ta'na dengan hadis Nabi, niscaya kebaikan yang akan datang, seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Walaupun akal tidak bisa menerimanya, susu cuma segelas, ahlu sufah sekian banyak, bagaimana? Tapi itu perintah Nabi, jalankan. Maka antum kalau jalani sunnah Nabi, pasti berkah. Pasti berkah. Apa saja sunnah Nabi? Sami'na wa ta'na. Jenggot panjangin, panjangin jenggot. Nanti gimana? Nanti gimana? Berkah insyaallah. Bagi-bagi bisa dipegangin. Anak bisa mainan jenggot. Tapi istri ngambek dia kalau saya jenggotnya panjang. Belum tahu dia. Nanti kalau udah tahu dia suka. Sunnah Nabi jalankan, pasti akan berkah. Jangan takut. Ini pelajaran yang penting. Apa saja, celana dipotong di atas malakas, potong sudah. Nggak usah digulung-gulung, mau sholat digulung. Habis sholat turun lagi. Potong, bukan suruh digulung. Berkah insya Allah. Semua sunnah Nabi pasti akan mendatangkan keberkahan. Jangan khawatir. Hidup cuma sebentar. Jalan yang sunnah Nabi. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang memberikan minum, dialah yang terakhir minum. Jadi kalau aku jadi panitia memberi makan, kasih orang dulu, panitia belakangan. Kalau bisa. Hari kadang panitia curang, belum dibagi udah nyisiin dulu. Nyisiin dulu baru dibagi. Terhabis masih ada buat panitia. Nah, enggak boleh. Sakil qaum akhirah. Orang yang memberi minum suatu kaum, dia yang terakhir. Ada Abu Hurairah, terakhir. Sisa alhamdulillah enggak bisa innalillah. Pelajaran yang sangat berharga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah pernah menjadi wali kota Madinah lebih dari sekali. Di akhir kemudian hari dia jadi wali dari wali kota. Dia diangkat menjadi wali kota oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kelembutan dan kelurusan pemerintahannya tidak ada yang menandingi. Dalam pribadi Abu Hurairah terkumpul kekayaan akan ilmu, ketakwaan dan wara'. Siang hari dia berpuasa, malam hari beribadah. Kemudian dibangunkan istrinya. Istrinya beribadah di sepertiga malam juga. Sudah itu istrinya membangunkan anak perempuannya. Maka anak gadisnya itu beribadah juga sepertiga malam yang terakhir. Karena itu dalam rumah tangga Abu Hurairah tidak ada putus-putusnya orang beribadah sepanjang malam. Abu Hurairah berkisah belajar. Sampai menjelang waktu sahur, sholat. Kemudian selesai sholat, bangun istrinya suruh sholat. Istrinya sholat, sudah selesai sholat, istrinya bangunin anak gadisnya suruh sholat. Malam rumahnya diisi dengan qala Allah, dengan membaca Quran dalam sholat. Rumah yang indah sekali. Kedengaran di dalamnya baca Quran. Kita kedengarannya di rumah, gol malaman, bis, ganggu dia dan teman yang didengar TV. Ini rumah Abu Hurairah yang dengar adalah bacaan Quran, bukan radio yang bunyi, tetapi penghuni rumah itu yang membacanya. Abu Hurairah mempunyai budak seorang perempuan bangsa Zanji, yaitu bangsa Sudan atau Ethiopia. Budak itu jahat sehingga menyusahkan keluarga Abu Hurairah. Abu Hurairah mengambil cemeti untuk mencambuk budak itu. Tetapi setelah cemeti diangkatnya, dia tidak jadi memecut budak itu. Kata Abu Hurairah, seandainya saya tidak ingat hukum qisas nanti di hari kiamat, maka saya akan cambuk kamu. Aku akan jual engkau kepada orang yang bisa membeli mengembalikan uangku. Saya membutuhkan yang lain. Tetapi Abu Hurairah berkata, pergilah kamu. Kamu bebas sekarang karena Allah. Tadinya mau dijual, tapi sian dimerdekakan. Budaknya jahat, bukannya dipukul, tapi dibebaskan. yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada suatu hari, anak gadis Abu Hurairah berkata kepadanya, "Wahai ayah, anak-anak perempuan mengejekku." Kata mereka, "Mengapa ayahmu tidak memberimu perhiasan emas?" Jawab Abu Hurairah, "Wahai anakku, katakan kepada mereka, ayahku takut kalau saya dibakar dengan api neraka kelak." Abu Hurairah melarang anaknya memakai perhiasan bukanlah karena dia bakhil atau rakus kepada harta, tidak. Sesungguhnya Abu Hurairah seorang yang pemurah dan suka membantu karena Allah. Karena di antara pendapat ulama, tidak boleh perempuan juga memakai emas yang melingkar karena itu akan dibakar nanti di hari kiamat atau diberi kalung dari api neraka. Pada suatu ketika Marwan bin Hakam mengirim uang kepada Abu Hurairah sebanyak 100 dinar. 1 dinar 4/4 gram. Kali 100. Berapa? 500 gram. Tetapi besok paginya Marwan mengirim utusan kepada Abu Hurairah mengatakan bahwa pelayannya salah memberikan uang kepadanya, seharusnya kepada orang lain. Maka Abu Hurairah tercengang dan menyesal. Lalu katanya, "Uang itu telah saya bayarkan fi sabilillah. Sedinar pun tidak ada yang tinggal bermalam di rumahku. Bila hakku dari baitul mal sudah keluar, ambillah itu sebagai gantinya." Abu Hurairah dikasih uang 100 dinar. Malam itu juga disedekahkan. Enggak taunya besok yang ngirim salah ngirim begitu. Kata Abu Hurairah, "Ya udah, itu sudah disedekahkan. Nanti kalau gaji saya keluar dari baitul mal, ambil itu sebagai ganti." Ini menunjukkan Abu Hurairah orang yang dermawan. Dan itu diilhami dari sikap Rasulullah SAW yang sangat dermawan. Rasulullah SAW pernah lagi sakit, kata Aisyah, "Sekiranya engkau tahu bagaimana sakitnya Rasulullah." Beliau sakit. Kemudian beliau mengatakan, "Wahai Aisyah, ambil 7 dinar dan sedekahkan uang itu." Kata Aisyah, "Tetapi karena sakitnya Rasulullah, saya sibuk mengurus beliau, tidak sempat menyedekahkan 7 dinar yang ada." Lalu beliau pun sembuh dari sakitnya. Ketika sembuh itu, Nabi bertanya kepadaku, kata Aisyah, "Mana 7 dinar itu? Sudah disedekahkan atau belum?" Kata aku, kata Aisyah, "Aku sibuk mengurusimu ya Rasulullah, sehingga belum aku sedekahkan." Kata Nabi, "Datangkan kemari." Lalu datangkan 7 dinar itu. Kemudian Nabi memegang 7 dinar itu di tangannya sambil mengatakan, "Pertanggungjawaban apa yang akan dikatakan oleh Nabi Allah di hadapan Allah jika dia menghadap dan dinar ini belum disedekahkan? Pertanggungjawaban apa di hadapan Allah oleh Nabi Allah dengan uang ini kalau dia menghadap dan ini belum disedekahkan?" Nabi takut cuma nyimpen 7 dinar di rumah istrinya tercinta Aisyah, khawatir kalau mati belum disedekahkan. Kenapa? Karena harta itu nanti akan ditanya, "Min aina iktasabahu wa fima anfaqah?" Dari mana engkau mendapatkan dan kemana engkau belanjakan? Itu akan ditanya. Pantas orang miskin 500 tahun lebih dulu masuk surga daripada orang kaya. 500 tahun duluan orang miskin masuk surga. Orang miskin yang saleh, orang miskin yang beramal saleh. Miskin tapi bukan maksiat ya. Sengsara dunia dan miskin tapi sombong. Jadi miskin yang beramal saleh lebih duluan. Kenapa orang kaya tertahan? Karena orang kaya diperiksa hartanya, dari mana kamu dapatkan, kemana engkau belanjakan. Jadi lama nunggu, 500 tahun disebutkan dalam hadis sahih, nungguin orang miskin. Maka Aisyah terpatri betul kata-kata Nabi itu. Ketika di zamannya pemerintahan Umar, Aisyah pernah dikasih hadiah 8.000 dirham bulan puasa Ramadan. 8.000 dirham diberikan sama Aisyah. Pagi hari diberikan. langsung disedekahkan habis. Sore hari Ibnu Zubair bertanya, wahai bibi, alangkah baiknya kalau kamu sisakan bangsa 1 dirham 2 dirham agar kita bisa buka puasa makan daging. Apa kata Aisyah? Kenapa kamu gak ngomong dari tadi? Kenapa kamu tidak ngomong dari tadi? Sudah habis baru ngomong. Ini menunjukkan Aisyah ketika bersedekah tidak mikir besok makan apa, anak nanti sekolah nanti, enggak dipikir. Kalau kita kan ada tapi mau buat anak, mau buat ini, mau buat itu. Aisyah sedekah sampai buka mau makan apa enggak mikir. Kita mau buka subhanallah, meja penuh. Ini Abu Hurairah juga demikian. Dan akhirnya di akhir kehidupannya Abu Hurairah ketika mau meninggal dia menangis. Dia menangis. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis? Mengapa anda menangis, wahai Abu Hurairah? Aku menangis bukanlah karena saya sedih berpisah dengan dunia ini. Bukan. Saya menangis karena perjalananku masih jauh, sedangkan perbekalanku hanya sedikit. Saya telah berada di ujung jalan yang akan membawaku ke surga atau ke neraka, sedangkan saya tidak tahu jalan mana yang akan aku lalui. Begitu mau meninggal, ini subhanallah. Orang yang sedemikian hebatnya dalam hidupnya untuk beramal saleh, ketika mau mati dia nangis. Bukan nangis meninggalkan istrinya yang masih cantik, bukan nangis karena meninggalkan rumahnya yang mewah, mobilnya yang mewah, tidak. Tetapi nangis dia sedih. Ini persimpangan jalan. Perjalanan masih jauh. Ini persimpangan jalan. Saya tidak tahu jalan ke surga atau ke neraka yang anda ditemukan. Semoga kisah ini bisa diambil pelajaran buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam 1 masih ada waktu 5 menit. Mohon dijelaskan apa batilnya dari salawat anta badrun, anta samsun, anta nurun fauqa nuri, anta nurun fauqa nuri, engkaulah cahaya di atas cahaya. Ini bukan sifat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nurun ala nur, ini adalah perumpamaan tentang Al-Quran. Maka disitulah kebatilan. Tidak boleh kita mensifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam nurun ala nur. Apa sifat untuk Nabi? Innama anna Abdullah, faqulu Abdullah wa Rasuluh. Aku ini adalah hamba Allah. Katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Maka kalau kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul. Apakah wanita yang menggunakan kawat gigi untuk tujuan meluruskan giginya, apakah terlaknat oleh Allah? Tidak. Perempuan pakai kawat gigi, tidak apa-apa. Pasang gigi palsu boleh. Pasang gigi palsu boleh atau ompong misalnya. Pasang gigi emas. Tapi kalau ngantuk di angkot jangan dibuka mulutnya. Takut hilang. Boleh pasang gigi palsu. Mana hadisnya? Nabi SAW melihat sahabat yang ketiga berperang tersabet pedang hidungnya, tompel hidungnya kena pedang. Tiga sembuh ditempel dengan perak. Kemudian timbul ganteng, lalu diganti dengan hidung emas tempel. Karena tompel diganti, Nabi membiarkannya. Nabi membiarkan, menunjukkan takrir persetujuan Nabi sebenarnya boleh memperbaiki anggota tubuh yang rusak. Maka gigi yang tadinya utuh kemudian patah atau dia copot dipasang lagi, maka termasuk memperbaiki yang rusak, tidak mengapa, boleh. Maka begitu juga yang giginya enggak beres, berantakan, dikawat gigi biar rapi, tidak mengapa, insyaallah boleh. Seperti orang yang sumbing bibirnya kemudian operasi tembem, boleh memperbaiki yang rusak. Perbaiki yang rusak. Bolehkah seorang muslim menjadi vegetarian? Apa arti vegetarian? Gak mau makan daging. Kenapa dia gak mau makan daging? Kalau dia misalnya udah gula darahnya tinggi, kemudian kolesterol, lalu apalagi sekarang? Murat atau yang tidak boleh dia makan daging, nanti akan menimbulkan penyakit. Lalu dia gak mau makan daging, gak apa-apa, karena ada sebab. Tetapi kalau meyakini daging itu haram, maka dia boleh mengharamkan apa yang Allah halalkan. Makan daging gak apa-apa, Rasulullah makan daging. Tapi kalau daging kambing misalnya, dia sudah stroke, gak boleh makan kambing. Yang jangan makan kambing. Jangan udah stroke, diingatin istrinya, Pak, jangan Pak, itu kambing, gak boleh. Ya, mati udah ada jadwalnya. Emang benar mati udah ada jadwalnya, tapi kita harus jaga diri. Kita harus jaga diri. Kalau ini bahaya, kita makan juga, maka menjatuhkan diri kita kepada kebinasaan. Bunuh diri secara tidak langsung. Kalau kita dikatakan dokter gak boleh makan daging ini, jangan makan. Kalau itu karenanya. Tapi kalau dia punya keyakinan-keyakinan seperti orang Hindu, Buddha dan yang lainnya, tidak boleh. Gak makan daging, gak apa-apa. Sama seperti gak nikah. Ada orang gak nikah, gak apa-apa kalau ada sebabnya. Tapi kalau dia benci nikah, Nabi mengatakan faman rahiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, dia bukan golongan. Ini ada bujangan udah 35 gak nikah-nikah. Apakah dia berdosa? Enggak. Kenapa kamu gak nikah-nikah? Siapa yang gak pengen nikah kan? 5 kali melamar tolak terus. Ya inna lillahi, kita bantu. Bukannya dia gak mau nikah, sudah kali-kali melamar terus ditolak. Tidak apa-apa yang kita usaha lagi, usaha. Dan laki-laki jangan takut di untuk menolak, ya nyesel insyaallah. Gak makan daging gak apa-apa, kali membenci atau mengharamkan daging, itu yang tidak boleh. Ustaz, ana mau tanya, apakah perusahaan Francis merupakan perusahaan riba? Saya gak tahu perusahaan ini apa, bergerak di bidang apa, bagaimana kerjanya, saya tidak tahu. Maka tidak boleh menjawab apa yang tidak tahu, karena saya tidak tahu ilmu gaib. Sampai di sini dan habis waktunya, kita ketemu di lain waktu insyaallah dengan membahas sahabat-sahabat yang lain. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فرحنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا Subhanallahumma bihamdika, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.